I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby, you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. Could this be that thrill that I've been missing before I met you? Oh, babe, you're right in this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out. You knock me out. Come on, basuhku, jangan cinta. Untuk menungguku.